بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya tentang kana wa akhwatuha yang berikutnya disebutkan dalam mutammimah ini yakni tentang hukum-hukum terkait dengan isim kana dan khobarnya. Ahkam ismiha wa khobariha, hukum-hukum isim kana dan khobar kana fit taqdimi wa ta'khiri, dalam hal mendahulukan dan mengakhirkan. Wa yajuzu fi khobari hadhihi al-af'ali, bolehnya pada khobar dari fi'il-fi'il ini, khobar dari kana ataupun dari saudara-saudara kana, ini boleh ayyatawassafa bainaha wa bainasmiha, untuk menjadi tengah-tengah, ya, menengahi atau menjadi tengah-tengah antara fi'il tersebut, yaitu kana ataupun saudaranya, dan antara ismnya. Yakni maksudnya apa? Khobar dari kana ataupun saudaranya ini mendahului isim kana ataupun saudara dari kana. Di mana secara asal, ya, urutan dari awal, ya, bagaimana yang disebutkan dalam contoh, kana ini sebagai fi'alnya, fi'al naqis, dia akan diikuti, akan disertai dengan isim kana dan kemudian khobar kana. Jadi urutannya isim kana terlebih dahulu dan kemudian khobar kana mengikutinya, menyertainya. Karena secara asal isim kana atau maupun khobar kana ini adalah mubtada dan khobar. Jadi asalnya demikian urutannya, dari awal yang ada di permulaan adalah mubtada, kemudian baru khobarnya. Kemudian dimasuki kana, maka urutan secara asal juga demikian. Kana, kemudian diikuti isim kana yang asalnya mubtada tadi, kemudian baru diikuti yang berikutnya adalah khobar kana yang asalnya adalah khobar dari mubtada. Tetapi khobar dari kana ini dia ternyata juga bisa ataupun juga boleh mendahului isim dari kana. Kenapa hal ini? Sebagaimana yang terjadi pada khobar dari mubtada. Ya, khobar dari mubtada ini juga bisa ataupun boleh mendahului daripada mubtadanya. Sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya pada bab mubtada khobar. Jadi karena memang asal dari khobar kana adalah khobar, maka keadaan khobar kana itu juga sebagaimana khobar dari mubtada. Ya, selain dari sisi ini tadi, letaknya ataupun kedudukannya, juga dari sisi yang lain, khobar dari kana ataupun saudara kana ini sebagaimana khobar dari mubtada. Ya, di mana atau pada pelajaran sebelumnya tentang khobar, di sana disebutkan jenis-jenis khobar, ada khobar mufrad, ada khobar syibhu jumlah, ada khobar jumlah, ya. Kemudian khobar itu jumlahnya bisa lebih dari satu, ya. Kemudian letaknya khobar itu diakhirkan, ya, setelah mubtadanya. Maka khobar dari kana ataupun saudaranya juga demikian. Ya, khobar dari kana itu berupa khobar mufrad ataupun berupa syibhu jumlah ataupun berupa jumlah, ya, jumlahnya bisa lebih dari satu. Kemudian secara asal letaknya adalah di akhir, ya, dari isim kana. Dan ternyata ini juga boleh didahulukan daripada isimnya, sebagaimana khobar itu boleh mendahului mubtadanya. Ini. Ya. Nahu sebagai contoh, dalam ayat di surah Ar-Rum disebutkan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak bagi kami ya, adalah menolong orang-orang yang beriman. Ini dalam ayat ini kana sebagai fi'il naqis kemudian diikuti kata haqqan. Haqqan dalam ayat ini dia sebagai khobar dari kana mansub dengan fathah, dan ini didahulukan daripada isemnya, ya isem dari kana pada kata nasru. Ini ya, contoh penggunaan khobar kana yang mendahului isem kana. Baik. Contoh yang berikutnya wa qawlihi syair, ucapan dari seorang penyair falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu, tidaklah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Di sini laisa termasuk saudara dari kana, kemudian diikuti sawa'an. Ya, sawa'an ini khabar dari laisa. Kemudian 'alimun dan juga jahulu atau jahulun asalnya ini sebagai isim dari kana. Sawa'an khabar dari khabar dari laisa mansub dengan fathah didahulukan daripada isim laisa, yakni isim laisa 'alimun marfu' dengan dhammah. Dan juga jahulun ini juga isim dari laisa marfu' dengan dhammah diathafkan oleh wawu. Ini jadi dari dua contoh ini dari ayat Al-Qur'an kemudian dari bait syair ini menjadi bukti, menjadi dalil bolehnya mendahulukan khabar kana daripada isimnya. Wa yajuzu ay yataqaddama akhbaruhunna 'alayhinna, dan boleh pula mendahulukan khabar kana ataupun saudaranya terhadap kana atau dan isimnya, jadi mendahului semuanya. Khabar kana mendahului kana dan isimnya. Okay. Illa laisa wa dama, kecuali pada kata laisa dan dama. Okay. Laisa dan dama termasuk saudara dari kana. Tapi dua kata ini, laisa dan dama, khabarnya tidak bisa mendahului laisa dan juga tidak bisa mendahului dama. Adapun yang lainnya, pada kana, kemudian syara, aslaha, dan seterusnya, khabarnya masing-masing, khabar kana, ini bisa mendahului kana dan juga bisa mendahului isim kana sekaligus. Kaqaulika, seperti ucapanmu, contohnya, aliman kana zaidun. Ini aliman kana zaidun. Di sini aliman ini sebagai khabar dari kana, dia mendahului kana dan isim kana, yakni zaidun sebagai isim dari kana. Jadi sini boleh. Aliman kana zaidun. Ini khabar kana mendahului kana beserta isimnya. Dalam ayat disebutkan di sana di surah Al-A'raf ayat 177 wa anfusahum kanu yadhlimun. Wa anfusahum kanu yadhlimun. Ini juga di situ kana didahului oleh khobar dari kana yaitu anfusa. Ya, anfusa ini khobar dari kana mendahului kana dan juga isim kana. Ini. Baik. Ini hukum terkait dengan isim kana dan khobar kana. Secara asal isim kana itu mendahului, baru kemudian khobar kana. Tetapi boleh pula khobar kana itu mendahului daripada isim kana. Bahkan boleh pula khobar kana ataupun saudaranya itu mendahului kana beserta isimnya. Ini dulu untuk sementara penjelasannya. InsyaAllah nanti dilanjutkan pada sholat. Wallahu'alam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu laik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang hukum-hukum kana ya, beserta isim kana dan khabarnya. Yang berikutnya di antara hukum-hukum kana yang lainnya ba'du ahkami kana wa akhawatiha, sebagian dari hukum kana dan saudara-saudaranya. Disebutkan di sini wa li tasari fi hadhihi al-af'ali min al-mudari'i wal-amri wal-mashdari wasmi al-fa'ili ma lil-madi min al-amali, yakni pada tasrif perubahan dari fi'il-fi'il ini kana dan saudara-saudaranya, perubahan pada bentuk mudhari', fi'il mudhari', kemudian fi'il amr, wal masdara bentuk masdar, wasmil fa'ili dan bentuk isim fa'il, pada perubahan-perubahan tersebut dari fi'il-fi'il itu, ma lil madhi min al amali, ini juga berlaku, ditetapkan apa yang berlaku pada fi'il madhi, yakni amalan dari kana maupun saudara-saudara kana tersebut. Maksudnya, hukum kana ataupun amalan dari kana, yakni merofakkan isim kana, menasabkan khobar kana ataupun saudara dari kana, itu berlaku pada fi'il maudhi, karena kana itu bentuk maudhi, jadi kana dan saudara itu fi'il dan itu bentuk maudhi, dan juga berlaku pada tasrif, pada perubahan fi'il tersebut menjadi mubarak, artinya berlaku pula pada bentuk mubaraknya, dan juga pada fi'il amr, pada masdar, dan pada isim fa'il dari fi'il-fi'il tersebut, dari kana dan saudara-saudaranya. Jadi tidak sebatas pada bentuk maudhi saja, tetapi juga pada bentuk yang lain, yaitu fi'il mudhari', fi'il amr, masdar, dan isim fa'il. Ini amalannya, hukumnya juga tetap berlaku. Secara umum demikian. Ya. Jadi bentuk mudhari' dari kana yaitu yakunu misalnya, nanti juga dia akan beramal merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya, ataupun fi'il amrnya juga demikian, merofakkan isimnya dan menasabkan dan menasabkan khobarnya. Dijelaskan atau ditunjukkan dengan contoh di sini, nahwu contoh dalam ayat di surah Yunus, hatta yakunu mu'minin, hatta yakunu mu'minin. Dalam ayat ini, yakunu ini adalah bentuk mudhari' dari kana. Kana itu bentuk maudhi, kemudian mudhari'nya adalah yakunu. Pada bentuk mudhari' ini, dia diikuti oleh isim dari kana atau isim dari yakunu tersebut, yakni dhamir wawu untuk jamak, wawu jama'ah, yakunu, kana, yakunu, kemudian disertai atau diikuti oleh isim dari yakunu, yaitu dhamir wawu. Jadi isim dari yakunu, dhamir wawu. Kemudian khabar dari yakunu, ini pada kata mu'minina. Ini khabar dari yakunu, mansub dengan tanda ya, karena ini bentuk jamak mudzakkar salim. Jadi di sini yakunu beramal sebagaimana amalan kana, bentuk maudhinya, yakni merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Hanya saja dalam ayat ini yang menjadi isim dari yakunu itu berupa dhamir, maka lafadznya bentuk dhamir tidak bisa berubah, dhamir wawu itu tetap dengan sukun, sehingga secara lafadz dia tidak bisa dirofakkan, tidak bisa diubah dengan dhammah, tetapi mahalnya, kedudukannya, dia pada kedudukan rafa, ya, pada mahal rafa, karena sebagai isim dari yakunu. Kemudian mu'minina tadi disebutkan, mu'minina ini sebagai khobar dari kana, keadaannya mansub dengan tanda ya, karena bentuk jamak muzakkar salim. Yang menjadikan dia mansub adalah yakunu. Ya, jadi yakunu beramal menasabkan khobarnya, yakni pada kata mu'minin ini. Jadi berlaku pada bentuk mudhari'nya, beramal pada bentuk mudhari'nya. Contoh yang lain pada ayat di surah Al-Isra disebutkan di sini, wa qul kunu hijaratan. Qul kunu hijaratan. Di sini kunu ini adalah bentuk fi'il amr dari kana yakunu, ya. Asalnya kun, amrnya kun. Ya. Kemudian di situ bersambung dengan dhamir wawu. Ya, dhamir wawu kunu. Dhamir wawu ini sebagai isim dari kun tersebut, dari fi'il amr kana, yaitu kun. Ya, karena bersambung dengan dhamir wawu maka menjadi kunu. Ini pembahasan dalam sharaf, dalam tasrif, bisa dipelajari di sana. Yang jelas di sini, kunu, asalnya kun, itu bentuk fi'il amr dari kana yakunu, kemudian diikuti atau bersambung dengan ismnya, isim dari kun, yakni dhamir wawu, ya, sehingga lafadznya menjadi kunu, kemudian dhamir wawu tersebut, karena sebagai isim dari kun, maka dia fi mahal diraf'in pada tempat rafa'. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ketika itu berupa dhamir, maka lafaznya tidak bisa dirofakkan, tidak bisa diubah menjadi dhammah, dia tetap sukun, tetapi yang rofak adalah mahalnya, yaitu kedudukannya. Dhamir itu mabni, tidak berubah. Jadi yang rofak adalah kedudukannya atau mahalnya. Fi mahal liraf'in ismu kun, ism dari kun. Kemudian hijaratan, ini sebagai khobar dari kun, ya, dia mansub dengan fathah. Ya, jadi nasabnya hijaratan karena dia menjadi khobar dari kun. Ya, terkena dari amalan dari kun tersebut. Jadi di sini kun bentuk fi'il amr dari kana beramal sebagaimana bentuk madhinya yaitu kana. Ini. Jadi berlaku pada bentuk mudhari', bentuk amr, masdar dan juga isim fa'il. Pada bentuk masdar, misalkan disebutkan dalam contoh a'jabani, kaulu zaidin, sadiqaka. A'jabani kaunu Zaidin sadiqaka. Di sini kaunu Zaidin, kaunun itu bentuk masdar dari kana. Ya, kaunun. Ya, karena diubah ke bentuk masdar, maka isim dari kana itu kemudian dijadikan mudhaf ilaih dari masdar tersebut menjadi kaunu Zaidin. Tetapi secara mahal, dia pada mahal rafa, karena menjadi isim dari kana. Adapun lafadznya, karena menjadi mudhaf ilaih dari masdar, dia menjadi majrur. Tapi mahalnya atau keberadaannya, Zaidin disitu sebagai isim dari kana, ya, fi mahal diraf'in. Kemudian sadiqaka, sadiqa, ini sebagai khobar dari kaunu, dia mansub dengan fathah, ya, dibaca sadiqaka tadi. Ini. Kemudian contoh yang isim fa'il, misalnya dalam kalimat Zaidun ka'inun akhaka. Bentuk isim fa'il dari kana menjadi ka'inun. Zaidun ka'inun, ini isim fa'il dari kana. Kemudian dibuat satu kalimat di sini Zaidun kainun akhaka. Atau juga bisa dibalik, kainun Zaidun akhaka. Isimfaalnya dari kana bisa diawalkan, diletakkan di awal kana juga bisa. Kainun Zaidun akhaka. Untuk kalimat yang pertama, Zaidun kainun akhaka, kainun ini bentuk isim fa'il dari kana, maka dia sama tetap beramal sebagaimana amalan kana, yakni merofakkan isimnya dan nasabkan khabarnya. Nah, di sini yang menjadi isim dari kainun di sini mahdzuf atau dihilangkan, tidak ditampakkan lafalnya. Takdirnya adalah huwa. Takdirnya adalah huwa, dhamir huwa. Ini yang menjadi isim dari kainun. Ini tidak ditampakkan, dihilangkan lafalnya. Adapun yang menjadi khabar dari kainun adalah pada kata akha. Ya, akhaka, akha, ini khabar dari kainun. Dia mansub dengan tanda alif karena lafaz akha ini termasuk asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Atau pada bentuk kalimat yang kedua tadi, kainun Zaidun akhaka, ya, jadi kainun diletakkan di awal ya, kainun Zaidun akhaka, lalu itu lebih tampak kainun bentuk isim fa'il dari kana, kemudian Zaidun ini sebagai isim dari kainun, dia marfu' dengan dhammah, kainun Zaidun. Zaidun sebagai isim dari kainun marfu' dengan dhammah, kemudian akhaka, akha ini khabar dari kainun mansub dengan fat, dengan alif karena termasuk asmaul khamsah. Kalau arti secara kalimat ya, Zaidun itu saudaramu, keadaan dia sebagai saudaramu, kira-kira itu keadaan Zaidun sebagai saudaramu. Ini, jadi ini perubahan atau tasrif dari kana wa akhawatuha, ini tetap berlaku amalan dari kana ataupun saudara-saudaranya tersebut. Jadi tidak menghapus, tidak menghilangkan amalannya. Kemudian terkait dengan tafarruf, terkait dengan tasrif atau perubahan bentuk dari kana dan saudara-saudaranya, ini ada beberapa kelompok. Okay. Jadi kana dan saudara-saudaranya yang kemarin berjumlah 13 fi'al itu ya, dilihat dari sisi tasrifnya, perubahannya dari madhi menjadi mudhari menjadi amr, ini terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama yakni kata-kata atau kata yang dia tidak mengalami tasrif sama sekali. Ya, artinya tidak berubah. Di antara kana dan saudara-saudaranya itu ada fi'al atau kata ya yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami tasrif. Artinya apa? Dia senantiasa menggunakan bentuk yang madhi. Senantiasa bentuknya adalah mawbi, tidak ada bentuk mudhari'nya dan juga tidak ada bentuk amrnya. Jadi hanya ada satu bentuk yaitu mawbi, yakni pada fi'al laisa. Pada fi'al laisa. Ini hanya satu ini. Ini yang disepakati para ahli bahasa, yaitu fi'al laisa ini hanya ada bentuk mawbi saja, tidak mempunyai bentuk mudhari' dan juga tidak mempunyai bentuk amr. Tidak mempunyai di sini dalam artian tidak ada penggunaan bentuk mudhari' ataupun bentuk amr dari laisa ini. Kalaupun secara lafaz misalkan itu dibuat bisa, tetapi penggunaannya sama sekali tidak dijumpai demikian. Sehingga dianggap laisa ini hanya ada bentuk mawbi saja, tidak mempunyai bentuk mudhari' dan juga amr. Ini kesepakatan para ahli bahasa. Kemudian Ada satu lagi yaitu fi'il dama. Dama ini juga hanya ada bentuk maudhi, tidak mempunyai bentuk mudhari' dan juga bentuk amr. Ini. Tetapi ini menurut pendapat orang-orang atau para ahli yang belakangan, yang pada masa-masa akhir-akhir ini yang berpendapat demikian, bahwasanya dama ini juga hanya mempunyai bentuk maudhi, hanya ada bentuk maudhinya saja, tidak ada bentuk mudhari' maupun bentuk amrnya. Jadi dua fi'il ini, laisa dan dama, ini yang tidak mengalami tasrif, hanya ada bentuk maudhi saja. Kemudian kelompok yang kedua, bagian kedua, yakni di antara fi'il-fi'il tersebut, di antara kana dan saudara-saudaranya, ada fi'il yang mengalami perubahan, mengalami tasrif dari maudhi menjadi mudhari' ataukah amr, tetapi tasrif tersebut tidak sempurna atau naqis, kurang. Artinya apa? Yakni dari bentuk asalnya maudhi, dia hanya berubah ke satu bentuk saja. Yakni hanya ke bentuk mudhari' saja. Hanya ke bentuk mudhari' saja. Tidak berubah ke bentuk amr, artinya tidak ada bentuk fi'il amrnya dan juga masdarnya. Jadi perubahannya hanya sampai pada mudhari' saja. Ya, tadi kan disebutkan perubahan itu bisa mudhari', kemudian amr, kemudian masdar. Ya. Tetapi untuk yang naqis, perubahan yang naqis ini yang tidak sempurna, dia dari maudhi hanya sampai pada mudhari' saja. Tidak sampai pada amr dan juga pada masdar. Yakni pada fi'il-fi'il zala dan saudara-saudaranya. Yakni fi'il-fi'il yang didahului dengan ma nafiyah atau didahului dengan huruf yang menafikan. Ada empat ya. Zala, fati'a, bariha, dan infakka. Empat fi'il ini, ya, zala, fati'a, bariha, dan infakka, ya, empat fi'il ini yang kemarin disyaratkan ya, harus didahului oleh nafi atau nahi atau doa, ini hanya mengalami tasrif sampai pada fi'il mudhari' saja. Ya, sampai pada fi'il mudhari' saja. Tidak sampai pada amr dan juga tidak pada masdar. Zala, di situ mudhari'nya adalah yazalu dengan alif. Zala yazalu. Kemudian fati'a yafta'u. Ya. Kemudian bariha yabrahu. Ya, bariha yabrahu. Ya, kemudian infakka menjadi yanfakku. Ya, yanfakku. Ini bentuk mudhari'nya. Zala yazalu. Fati'a yafta'u, bariha yabrahu, infakka yanfakku. Ini bentuk mudhari'nya. Dan tetap pada empat fi'il ini, sebagaimana yang disebutkan kemarin, dia disyaratkan harus didahului oleh nafi atau nahi atau doa untuk beramal dengan amalan kana. Dari sisi amalan tetap disyaratkan didahului nafi atau nahi atau doa. Adapun dari sisi bentuk atau tasrifan tadi, dia atau mereka ini, empat fi'il ini, hanya sampai pada bentuk mudhari' saja. Jadi tasrifnya adalah tasrif yang naqis, yang kurang, artinya tidak sempurna. Tidak lengkap. Hanya satu perubahan saja. Ini. Kemudian kelompok yang ketiga adalah fi'il-fi'il yang mengalami tasrif secara sempurna. Artinya apa? Dari bentuk asalnya maudhi, dia bisa berubah ke bentuk mudhari' dan beramal sebagaimana amalan yang maudhi tadi. Kemudian bisa pula berubah ke bentuk fi'il amr dengan amalan yang sama, dan juga bisa berubah ke bentuk masdar ataupun isim fa'il. Jadi bisa berubah ke sampai semuanya, semua bentuk yang tadi memungkinkan tadi ya. Dari fi'il maudhi, fi'il mudhari', fi'il amr, kemudian masdar, kemudian isim fa'il. Ini tasrif perubahan yang tam, yang sempurna, lengkap semuanya. Ini. Dan yang termasuk kelompok ini yang bisa mengalami perubahan secara tam, secara sempurna, adalah fi'il-fi'il yang selain dari dua kelompok tadi. Selain dari empat, zala, fati'a, bariha, infaka, dan selain dari laisa dan juga dama. Ini. Jadi apa? Kana, kemudian amsa, asbaha, abha, dhalla, bata, dan shara. Ada tujuh fi'il yang ini bisa mengalami tasrif secara tam, secara sempurna. Dan tetap ya, dan tentunya tetap beramal dengan amalan fi'il madinya, yakni merofakkan ismnya dan menasabkan khobarnya. Ini. Jadi tiga dari sisi perubahannya, ada tiga kelompok ini. Jadi pembagian-pembagian semacam ini perhatikan dari sisi mana dilihat, ya, dari sudut pandang mana ini ditentukan. Kalau yang kemarin pembagian dari sisi amalannya dengan syarat ataukah tidak dengan syarat. Kalau yang ini tadi pembagian dari sisi perubahan bentuk fi'il-fi'il tersebut. Kemudian kana dan saudara-saudaranya semuanya, ya, kana dan saudara-saudaranya semuanya 13 fi'il ini juga apa disebut, dikenal dengan sebutan fi'il naqis. Ini juga pengertian fi'il naqis di sini. Kalau tadi disebutkan tasrif naqis itu terkait dengan perubahannya tadi, karena tasrif tersebut hanya terjadi dari madhi menjadi mudhari' saja, maka dari sisi ini perubahan yang demikian pada fi'il itu disebut dengan tasrif yang naqis. Artinya dia perubahannya tidak sempurna, hanya satu perubahan, satu bentuk. Dari sisi yang lain, terkait dengan kana dan saudara-saudaranya, ya, kana wa akhwatuha, fi'il-fi'il ini semua dilihat dari sisi amalannya, yakni merofakkan ismnya dan menasabkan khobarnya. Artinya apa? Dia membutuhkan ism kana yang marfu' dan juga membutuhkan khobar kana yang mansub untuk menyempurnakan menjadi kalimat yang lengkap, menjadi jumlah mufidah. Ya, karena supaya dia bisa menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, dia membutuhkan isim kana dan juga membutuhkan khobar kana. Membutuhkan dua hal ini. Isim kana yang keadaannya marfu' dan khobar kana yang keadaannya mansub. Nah, dari sisi ini, karena dia atau karena mereka, ya, kana wa akhawatuha ini membutuhkan dua hal ini untuk menyempurnakan maknanya menjadi kalimat sempurna, maka fi'il-fi'il ini disebut sebagai fi'il yang naqis. Ya, pengertian naqis karena dia membutuhkan dua hal, yakni yang marfu' isim kana dan yang mansub khobar kana. Sesuatu yang membutuhkan banyak menunjukkan apa? Dia ada kekurangannya. Ya kan? Sehingga disebut dengan fi'il naqis. Ini. Itu ketika kana wa akhwatuha itu beramal dengan amalan sebagaimana yang disebutkan kemarin, dengan amalan apa? Merofakkan ismnya dan menasabkan khobarnya. Ya, maka di situ kana wa akhwatuha itu sebagai fi'il naqis. Tetapi apakah kemudian mutlak pasti kana wa akhwatuha itu mesti naqis dalam penggunaannya? Nah, di sini disebutkan wa tustamalu hadhil af'alu tammatan, dan fi'il-fi'il ini kana wa akhwatuha ini juga bisa digunakan tammah, secara tam, secara sempurna. Lawan dari naqis. Ai maksudnya apa? Tammah mustakhniatan 'anil khabari, yakni tidak membutuhkan khabar. tidak membutuhkan khobar, tidak ada khobar kana ataupun saudaranya. Maksudnya apa? Khobar kana kan keadaannya mansub. Jadi dia tidak membutuhkan khobar kana ataupun sesuatu yang mansub. Mencukupkan diri dengan yang marfu' saja. Mencukupkan diri dengan yang marfu' saja untuk menjadi jumlah mufidah. Untuk menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Tidak ada khobarnya, tidak ada sesuatu yang mansub. Jadi hanya dengan yang marfu' saja, ini sudah mencukupi untuk membentuk sebagai jumlah mufidah. Terkadang, kana ataupun saudaranya bisa digunakan seperti ini. Jadi tidak mutlak harus sebagai fi'il naqis. Tidak mutlak, kana itu mesti dengan isim kana dan khobar kana. Tidak, tetapi terkadang bisa sebagai fi'il tam, yakni cukup dengan yang marfu' saja. Nah, ketika dia sebagai fi'il yang tam mencukupi dengan yang marfu' saja, maka yang marfu' ini kemudian tidak disebut sebagai isim kana, ya. Tetapi apa? Kembali ke asalnya, fi'il untuk menyempurnakan menjadi jumlah mufidah membutuhkan apa? Fa'il. Ya, fa'il termasuk isim yang marfu'. Sehingga ketika kana ini sebagai fi'il yang tam, ya, artinya dia mencukupkan dengan yang marfu' saja, maka yang marfu' ini nanti disebut sebagai fa'il dari kana tersebut. Ya, tidak lagi disebut sebagai isim kana. Karena kalau disebut dengan isim kana, maka dia akan membutuhkan khobar kana, dan itu termasuk yang naqis. Ya, tetapi kalau dia tam, maka cukup disebut dengan fa'il dari kana, sudah mencukupi, dan seperti itu. Ya. Nahwu sebagai contoh, dalam ayat ini di surah Al-Baqarah disebutkan, wa in kana zu usratin. Ya. Wa in kana zu usratin, dan jika dia menjadi orang yang memiliki kesulitan, zu usratin, atau nanti bisa dibuka ya di surah Al-Baqarah ini. Di sini dalam ayat ini kana ini tam, berlaku sebagai fi'il yang tam, bukan naqis. Artinya apa? Dia mencukupkan dengan yang marfu' saja, yaitu fa'ilnya saja. Tidak perlu atau tidak membutuhkan yang marfu' dan yang mansub. Tidak membutuhkan isim kana maupun khobar kana, tidak. Tetapi mencukupkan dengan yang marfu' saja, yaitu fa'ilnya saja. Dalam ayat ini yang menjadi fa'il, yang marfu', yakni pada kata zu. Ini fa'il dari kana, dia marfu' dengan wawu, kana termasuk asma'u khamsah. Ini. Nah, makna dari kana yang tam dijelaskan di sini ai wa in hasala. Jadi secara makna itu berbeda antara kana yang naqis dengan kana yang tam. Dan ini sekaligus untuk membedakan mana kana sebagai fi'il naqis dan mana pula kana sebagai fi'il yang tam. Ya, ini dilihat dari sisi maknanya, dari sisi artinya, karena berbeda. Ini dari sisi qarinah-qarinahnya, siyaqul kalam, itu akan bisa diketahui ini kana sebagai naqis ataukah kana sebagai fi'il tam. Nah, ketika sebagai tam, di sini makna dari kana adalah hasala, terjadi. Ya, sesuatu yang terjadi. Ya. Kalau kana sebagai naqis, kemarin disebutkan apa? Menunjukkan keadaan atau sifat ya, yang ada pada isim kana tersebut. Jadi berbeda secara makna. Contoh yang lain, dalam ayat yang lain, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka subhanallah, nah suci Allah, ketika kalian itu masuk di sore hari dan ketika kalian itu masuk di pagi hari. Tumsuna dan juga tusbihuna di sini, ini bentuk mudhari' dari amsa, asbaha, ya, kemudian disesuaikan untuk antum menjadi tumsuna dan tusbihuna. Di sini yang menjadi fa'il dari tumsuna dan tusbihuna adalah mudhari' wawu. Jadi asalnya amsa, nanti mudhari'nya adalah yumsi, Amsa mubaranya yumsi, kemudian asbaha mubaranya yusbihu, yusbihu. Kemudian yang menjadi fa'ilnya adalah dhamir wawu dari ayat itu. Kemudian untuk mukhatab, maka huruf mudhara'ah diganti dengan ta, ya, kemudian bersambung dengan wawu menjadi tumsuna tusbihuna. Ya, jadi dhamir wawu itu sebagai fa'il dari fi'al, tumsi, dan tusbihu. Disebut fa'il, kenapa? Karena dalam ayat ini fi'al tersebut adalah fi'al tam, bukan naqis. Artinya dia cukup membutuhkan yang marfu' saja, yaitu fa'il saja. Tidak perlu yang mansub, tidak perlu khobar dari amsa atau asbaha. Jadi tidak ada isim asbaha ataupun khobar asbaha, tapi cukup dengan fa'ilnya. Dan secara makna juga berbeda. Okay, sebagai fi'il tam di sini ai maknanya adalah hina tadkhuluna fis sabah, yakni ketika kalian masuk pada waktu pagi. Wa hina tadkhuluna fil masa, dan ketika kalian masuk pada waktu sore. Ini makna dari tumsuna tusbihuna yang merupakan fi'il tam. Padahal ketika amsa asbaha itu sebagai fi'il naqis, kemarin sudah disampaikan secara makna apa? Menunjukkan sifat atau keadaan di waktu pagi atau di waktu sore. Keadaan yang tetap, ya, ataupun sifat sesuatu dari isemnya itu pada waktu pagi atau pada waktu sore. Jadi berbeda secara makna. Ada perbedaannya. Sehingga amalannya juga berbeda. Karena jenisnya berbeda. Yang satu naqis, yang satu tam. Ini. Baik. Nah, kemudian yang bisa menjadi fi'il tam dari kana dan saudara-saudaranya ini ternyata tidak semua disebutkan di sini, illa zala wa fati'a wa laisa, kecuali pada fi'il zala, fati'a, dan laisa. Hanya tiga fi'il ini yang disebutkan, zala, fati'a, dan laisa. Fa innaha mulazimatun lin naqsi, maka ketiga fi'il ini selalu digunakan untuk yang naqis. Ya, artinya apa? Tiga fi'il ini, zala, fati'a, dan laisa, ini selalu membutuhkan yang marfu' dan yang mansub. Selalu disertai isim dan khobarnya. Disertai isimnya dan khobarnya. Ini. Tidak bisa tanpa tidak bisa, ya, tanpa khobar. Itu tidak bisa. Harus dengan khobarnya, artinya harus dengan yang mansub. Ini untuk tiga fi'il ini. Ataupun fi'il yang lainnya selain dari tiga ini, kana wa akhawatuha, ini bisa digunakan sebagai fi'il tam, yakni cukup dengan yang marfu'nya saja. Ini. Ini di antara hukum kana wa akhawatuha. Kemudian tentang kana sendiri, ini ada kekhususan pada lafaz pada fi'il kana di antara saudara-saudaranya, sehingga kenapa dia yang dijadikan apa? Yang dijadikan yang pokok, yang utama, disebutkan kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kenapa kana ini yang diutamakan, yang dijadikan pokok? Karena kana dia mempunyai kekhususan daripada yang lainnya. Ya, kenapa kok tidak dipilih yang asbah saja misalnya, atau yang sorok, atau laisa? Kenapa tidak itu? Kenapa kana? Karena memang pada kana ini dia mempunyai kekhususan tersendiri yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Nah, di sini disebutkan khasa'isu kana, kekhususan dari kana. Ya, watakhtasu kana, kana ini memiliki kekhususan khusus untuk kana, tidak berlaku untuk saudara kana. Jadi hanya berlaku pada kana saja. Apa kekhususan dari kana? Yakni yang pertama, bi jawazi ziyadatiha, bolehnya menambahkan kana. Dalam satu kalimat boleh ditambahkan kana yang secara asal tidak ada kana. Kemudian apa? Boleh menambahkan kana bi syarti an takuna bilafzil madhi, dengan syarat karena itu berupa lafaz maudhi. Dengan syarat karena bentuknya adalah fi'il maudhi, bukan mudhari' dan bukan amr. Ini syaratnya untuk menambahkan karena pada suatu kalimat. Wa an takuna fi hasfil kalami, dan karena tersebut berada di tengah-tengah kalimat. Hasfil kalam ini tengah kalimat. Artinya apa? Tidak berada di awal kalimat dan juga tidak berada di akhir kalimat. Jadi ini dua syarat. Yang pertama berupa fi'il maudhi, kemudian yang kedua letaknya di tengah kalimat. Nahwu sebagai contoh disebutkan di sini, makana ahsana zaidan. Makana ahsana zaidan ini ungkapan ta'ajub, uslub ta'ajub atau fi'il ta'ajub. Secara asal kalimat ini adalah apa? Tanpa adanya kana. Ya, ungkapan ta'ajub apa? Ma ahsana zaidan, alangkah bagusnya Zaid. Ya, asalnya demikian. Ma ahsana zaidan. Ya, ini. Asalnya demikian. Kemudian apa? Ditambahkan kana pada kalimat ini dengan memenuhi syaratnya tadi. Lafadznya bentuk maudhi, kemudian letaknya di tengah kalimat. Jadi sesudah ma, sehingga menjadi ma kana ahsana zaidan. Ini boleh demikian. Ziyadah itu menambahkan. Berarti apa? Asalnya dia bukan yang pokok. Bukan unsur yang pokok pada kalimat tersebut. Yang namanya tambahan menunjukkan apa? Dia bukan yang pokok. Bukan yang utama. Bukan pilar. Tetapi tambahan. Sehingga ketika dia dihilangkan, maka tidak mengubah kalimat tersebut, tidak mengubah kesempurnaan ataupun arti dari kalimat tersebut. Ini. Jadi asalnya ma ahsana zaidan ini sudah sempurna, ini yang pokok, yang asal, kemudian ditambahkan kana menjadi ma kana ahsana zaidan. Ini hanya bisa terjadi pada kana, tidak bisa ditambahkan soro atau asbaha atau amsa, tidak bisa, hanya ada pada kana. Kemudian yang berikutnya kekhususan yang lain, wa tahtasu aidan bi jawazi hafiha, dan boleh pula alasulum wa tahtasu aidan, dan juga kekhususan dari kana yang lain adalah bi jawazi hafiha, boleh menghilangkan kana, boleh menghilangkan lafaz kana ma'asmiha dengan isemnya, menghilangkan secara lafaz kana beserta isemnya ini dihilangkan. Wa ibqa'i khabariha, dan menetapkan khabarnya, artinya khabar dari kana tersebut tetap ada. Jadi lafaz kana beserta isim kana dihilangkan, sehingga yang tersisa apa? Hanyalah khabar dari kana. Ini boleh demikian. Wa dzalika katsirun ba'da law wa in asyartiyatain, dan hal ini terjadi banyak terjadi pada atau ketika kana itu terletak sesudah law dan sesudah in asyartiyah. Jadi law dan in yang menunjukkan syarat, diikuti kalimat syarat dan jawab syarat. Ini banyak terjadi semacam itu. Jadi menghilangkan kana beserta isimnya, sehingga apa? Yang tersisa hanya khabarnya saja. Misalnya qaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana ucapan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadidin, carilah walaupun cincin dari besi. Ya, di sini disebutkan dalam hadis ini ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadidin. Di sini launya lau asyardiyah. Ya. Di sini apa? Lau takdirnya maknanya apa? Kana taltamisuhu ya, khataman min hadidin. Ini maknanya atau takdirnya seperti ini. Walau kana taltamisuhu khataman min hadidin, walaupun kamu itu mencari berupa cincin dari besi, kamu itu mencarinya sekedar berupa cincin dari besi. Asalnya atau takdirnya maknanya seperti ini, walau kana taltamisuhu khataman min hadidin. Kemudian apa? Lafaz kana beserta isim kana ini dihilangkan. Ya. dulu. Sehingga yang nampak atau yang tersisa hanya khabarnya itu khataman. Ini. Wa qaulihim dan ucapan mereka, annasu majziyuna bi a'malihim. Orang-orang itu dibalas sebagaimana amalan mereka, dibalas dengan amalan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik maka baik, jika buruk maka buruk. Di situ disebutkan, di sini disebutkan dalam kalimat ini, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Ini. Kenapa di sini khairan yang pertama dibaca mansukh dan juga syarran tadi yang pertama dibaca mansukh? Karena tadi ini adalah khobar dari kana. Khobar dari kana itu mansukh ya, dengan tanda fathah. Lalu mana kana dan isim kana dihilangkan, dihilangkan lafadznya. Jadi apa takdirnya, maknanya kalau seandainya ditampakkan in in kana amaluhu, misalnya ya, in kana amaluhu khairan, ini takdirnya demikian. In kana amaluhu khairan, jika amalannya itu baik, fa khairan, maka ini juga dihilangkan, fa jazauhu khairan. Nah, di sini dihilangkan mubtada'nya. Jazauhu atau jazauhum ya, khairan. Ini untuk yang mansub dulu ya, khairan tadi di situ takdirnya kana amaluhu khairan. Jadi kana amaluhu, kana beserta isim kana yaitu lafaz amalu dihilangkan lafaznya. Sehingga yang tersisa adalah khabarnya itu khairan. Pada syarran juga demikian takdirnya, in kana amaluhu syarran. Sama, in kana amaluhu syarran. Jika amalannya itu jelek, ya, fa syarran, maka jelek. Tadi situ kana wa ismuha, yaitu pada kata amalu, dihilangkan. Ini boleh demikian. Dan tadi banyak digunakan ketika terletak sesudah lau dan sesudah in asyartiyah. Baik. Kemudian sekedar tambahan penjelasan tadi, pada jawab syarat fa khairun, fa syarrun, di situ lafadz khairun dan juga syarrun itu sebagai khobar ya, marfu' dengan dhammah dari mubtada' yang dihilangkan. Di sini juga mubtada'nya dihilangkan. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya pada pembahasan mubtada' khobar, mubtada' itu boleh dihilangkan. Misalnya seperti dalam kalimat ini. Takdirnya maknanya fa jazauhu khairun dan fa jazauhu syarrun. Jadi yang menjadi mubtada ya, takdirnya atau maknanya adalah pada kata jazau. Jaza ya, balasan. Jadi secara lengkap kalimat ini, in kana amaluhu khairan fa jazauhu khairun. In kana amaluhu khairan fa jazauhu khairun. Jika amalannya baik maka balasannya akan baik. Wa in kana amaluhu syarran fa jazauhu syarrun. Dan jika amalannya itu jelek maka balasannya itu juga jelek. Ini takdirnya maknanya seperti ini. Ini ya. Jadi ini menghilangkan kana dan ismnya. Kekhususan pada kana, tidak pada saudara kana. Kemudian yang berikutnya, kekhususan yang lain dari kana, wa takhtasu bi jawazi hadfi nuni mudhari'iha al-majzumi. Kana mempunyai kekhususan, yakni apa? Bolehnya menghilangkan nun. Ya, kana kan huruf akhirnya nun ya. Nah, nun yang ada di akhir dari kana itu boleh dihilangkan. Yakni nun pada bentuk mudhari'nya yang majzum. Ya, nun pada kana pada bentuk mudhari' yang majzum. Oke, kita lihat dulu kana bentuk madhi. Kemudian dijadikan mudhari' menjadi yakunu. Ya. Kemudian mudhari' ini marfu' ya, yakunu dengan dhammah. Ketika menjadi majzum ada lam misalnya, akan menjadi apa? Lam yakun. Ya, ini menjadi lam yakun. Ini. Nah, nun pada mudhari' yang majzum tadi lam yakun nunnya itu mudhari' majzum, berarti kan nunnya sukun. Ya. Majzum kan tanda aslinya sukun dan di situ nunnya sukun. Lam yakun. Nah, nun tersebut, nun yang sukun pada mudhari' yang majzum dari kana ini boleh dihilangkan. Tapi dengan syarat apa? In lam yaliha sakinun, jika tidak diikuti oleh huruf yang sukun, artinya dalam kalimat nanti sesudah nun sukun itu adalah bukan huruf sukun, ya, bukan huruf yang harf yang sukun, ya. Artinya apa? Sesudah nun yang sukun dari yakun tadi, dia harus berharokat. Kata sesudahnya itu harus berawalan huruf yang berharokat. Ini itu syarat yang pertama. Yang kedua apa? Wala dhamiru nasbin muttasilun biha, dan juga tidak bersambung atau tidak diikuti oleh dhamir nasab, dhamir muttasil yang nasab. Ya, dhamir nasab yang bersambung dengannya. Ya. Lam yakun, kemudian apa? Tidak diikuti oleh dhamir nasab yang bersambung dengan yakun tersebut. Artinya apa? Kalau nanti yakun itu diikuti bomir, dhamir nasab, maka nun sukun itu tidak boleh dihilangkan. Jadi menghilangkan nun itu boleh dengan syarat ini tadi. Nah, sebagai contoh, lam aku baghiya di surah Maryam disebutkan lam aku baghiya. Tadi ya, yakun ini kan untuk huwa ya. Kalau untuk ana kan menjadi apa? Menjadi akun, ya. Akun, lam, akun. Asalnya seperti ini. Kemudian kata berikutnya baghiya. Ya, baghiya. Huruf awal dari kata yang sesudahnya berharokat. Berarti memenuhi syarat yang pertama. Artinya ini bukan sukun. Berarti memenuhi syarat yang pertama supaya nun nanti bisa dihilangkan. Kemudian syarat yang kedua, ini tidak bersama dengan dhamir. Ya, baghiya itu bukan dhamir. Sehingga terpenuhi dua syarat, maka nun pada akun ini boleh dihilangkan. Sehingga dalam ayat di situ menjadi lam aku baghiya. Nunnya dihilangkan. Contoh yang lain. Dalam ayat ini, wala taku fi dhayqin. Ya, wala taku fi dhayqin. Yakunu tadi, kemudian didahului la annahiyah, itu menjazmkan menjadi la takun, asalnya la takun, ya. Kemudian diikuti kata fi dhayqin, artinya apa? Sesudahnya itu berharokat dan bukan dhamir, maka memenuhi syarat sehingga nun itu dihilangkan, boleh dihilangkan menjadi wala taku fi dhayqin. Dalam ayat yang berikutnya disebutkan wa in taku hasanatan. In ini menjazmkan, asalnya in takun hasanatan, ya, memenuhi kedua syarat, ya, bukan sukun dan bukan dhamir, maka nun sukun pada takun ini boleh dihilangkan dan sifatnya boleh, ya. Kalau dalam ayat, ya, karena itu ayat, ya, kita mengikuti ayatnya demikian, nun sukunnya dihilangkan. Walam aku baghiya wala taku fi dhayqin wa in taku hasanatan, karena ini ayat Al-Qur'an, maka tidak bisa tidak kita harus membaca dengan menghilangkan nun sukunnya. Tetapi secara umum hukum ini berlaku apa? Kebolehan menghilangkan nun tersebut. Artinya dalam penggunaan keumuman boleh dibaca atau boleh ditampakkan nun sukun tersebut, boleh pula dihilangkan nunnya. Misalkan lam akun taliban, aku bukan murid, aku bukan pelajar. Maka boleh mengatakan lam akun taliban atau lam aku taliban, seperti itu. Ya. Kemudian kalau tadi seandainya sesudahnya itu sukun, misalkan dalam ayat lam yakunil ladzina kafaru, ya, bisa al-bayyinah, ya. Yakun, lam yakun. Kemudian sesudah itu apa? Alladzi. Alladzi apa? Hamzah wasal kan tidak diucapkan. Dia langsung masuk ke lamnya. Lamnya tasbih menunjukkan di situ dua huruf, yang awal sukun, yang kedua berharokat. Berarti sesudah yakun, kata sesudahnya diawali oleh huruf yang sukun. Berarti apa? Tidak memenuhi syarat. Nah, kalau huruf sesudahnya itu berharakat sukun, maka tidak boleh nun sukun pada yakun dihilangkan. Jadi harus tetap ada. Sehingga dalam ayat tersebut, lam yakun alladhi, lam yakunil ladhina kafaru. Tidak boleh dibaca atau tidak boleh dalam satu kalimat dikatakan lam yaku alladhi, tidak boleh. Harus lam yakun alladhi, lam yakunil ladhi. Dalam satu kalimat seperti itu. Ya. Ini. Ya, kalau dhamir misalkan ya yakun apa nanti? Yang jelas kalau itu bersambung dengan dhamir nanti juga tidak boleh, tidak bisa. Misalkan in yakun hu. In yakun hu. Yakun kemudian di bersambung dengan dhamir, dhamir nasab yakun hu. Karena bersama dengan dhamir, dhamir nasab di sini, maka nun sukun pada yakun ini tidak boleh dihilangkan, harus tetap ada yakun hu. Ini. Jadi tadi syaratnya. Jadi kalau memenuhi syarat maka hukum itu boleh berlaku, bisa berlaku, tetapi kalau tidak memenuhi syarat maka tidak berlaku hukum tersebut. Ini. Jadi inilah kekhususan dari kana daripada saudara-saudara kana yang lain. Hanya berlaku pada kana, tidak berlaku pada saudara-saudara kana yang lain. Ada tiga kekhususan dari kana. Bolehnya menambahkan kana, kemudian boleh menghilangkan kana dan isimnya, dan boleh menghilangkan nun pada mudhari' majzum pada kana tersebut dengan syarat-syaratnya. Dari ini ada yang ditanyakan? Ini selesai pembahasan tentang kana wa akhwatuha. Terkhusus tentang kana wa akhwatuha. Kemudian yang berikutnya, ya masih ada terkait dengan kana, tetapi agak berbeda, yakni tentang huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Dari sisi laisa, laisa itu termasuk saudara dari kana. Dan dia termasuk fi'al. Karena kana dan saudaranya ini semua adalah fi'al. Tetapi di sana ada huruf. Berarti apa ini? Bukan fi'al, tapi huruf. Nah, huruf tersebut itu serupa dengan laisa. Karena berbeda jenisnya, laisa itu fi'al, kemudian yang lain itu huruf, maka tidak dimasukkan sebagai saudara dari kana. Sehingga pembahasannya terpisah. Ya. Ketika disebutkan kana wa akhwatuha, menunjukkan apa? Itu satu jenis. Semuanya adalah fi'al. Kalau ada yang sama tetapi berbeda jenis, maka itu terpisah pembahasannya, karena berbeda jenis. Dan itu akan dijelaskan insya Allah pada waktu yang mendatang tentang hal ini. Baik, ini ya. Alakum minkum takukurangannya. Wallahu'alam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.